bukan teman setia. Setia yang ada yang kawan. Katanya kawan, bukan kawan. Tapi bukan teman setia. Setia yang ada yang kawan.